terkandung dalam nama Al-Basir sifat penglihatan. Al-Qawi, nama Allah, terkandung pada nama Al-Qawi sifat kekuatan. Ini makna bahwa seluruh nama yang Allah miliki itu pasti mengandung sifatnya. Adapun sifat, maka tidak seluruh sifat itu adalah nama Allah. Tidak seluruh sifat kita bisa mengatakan ini adalah nama Allah. Jadi berbeda antara sifat Allah dan nama Allah. Jadi yang lebih luas itu adalah bab sifat. Bab sifat hukumnya lebih luas dikarenakan sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Dan tidak mesti sifat Allah itu mengharuskan adalah namanya. Allah memiliki sifat marah. Tidak mesti atau tidak bisa kita katakan bahwa nama Allah adalah Al-Ghadab, pemarah. Tidak. Allah punya sifat marah. Allah punya sifat Al-Makr. Allah bisa berbuat tipu daya. Ini juga sifat Allah. Tapi tidak bisa kita namai bahwa Allah itu adalah Al-Makir. Tidak bisa. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Namun intinya kita memahami bahwa bab sifat itu lebih luas daripada bab Al-Asma. Kenapa? Dikarenakan Al-Asma, nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat Allah. Dan tidak terbalik. Bukan sifat Allah pasti mengandung namanya. Tidak demikian. Qala wa af'aluhu la muntaha laha. Adapun perbuatan-perbuatannya, yakni sifat-sifat Allah itu tidak ada habisnya. Sebagaimana beliau berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya pohon, seluruh pohon yang ada di muka bumi ini sebagai pena, dan al-bahr dan lautan itu sebagai tintanya, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, yang dibentangkan dan dikali lipatkan menjadi sab'atu abhur, 7 lautan untuk menulis kalimatullah, itu tidak akan habis, tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Allah, yakni sifat-sifat Allah itu sangatlah banyak. Famin sifatillahi al-maji. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah al-maji. Allah itu al-maji, datang. Memiliki sifat datang. Wal-batash. Di antara sifat Allah juga yaitu adalah al-batash. Penyiksa. Bisa menyiksa. Ma'adab. Kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka. Sebagaimana beliau dia berfirman. Wa ja'a rabbuk. Dan datanglah Rabbmu. Dan juga dia berfirman, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah keras. Ini adalah sifat Allah, yaitu datangnya Allah. Datang, sifat datang ini adalah sifat Allah. Demikian pula siksa ini merupakan sifat Allah. Fanasifullaha ta'ala bihadihi sifat ala alwajhil warid. Maka kita sifati Allah dengan sifat-sifat ini. Alal wajhil warid, yakni pada tempatnya. Wala nusammihi biha, tetapi kita tidak menamai dengannya. Kita tidak menamai Allah dengan sifat tersebut. Fala naqulu min asma'i, maka kita tidak mengatakan bahwa di antara nama Allah adalah al-ja'i, pendatang. Wal batish, penyiksa. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa di antara nama Allah itu adalah penyiksa dan pendatang. Tidak, itu hanya sekedar sifat saja. Wa in kunna nukhbiru bidzalik anhu subhanahu wa nasifu bihi. Walaupun kita mengkhabarkan tentang hal tersebut, bahwa Allah itu memiliki sifat datang dan juga Allah itu memiliki sifat siksa, menyiksa. Dan kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Tetapi kita tidak menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Kenapa? Dikarenakan bahwa yang namanya nama Allah itu tidak ada sisi kurangnya dari manapun. Kita telah tahu tadi bahwa yang namanya Ismullah, nama Allah itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Jika kita menamai Allah dengan nama penyiksa, al-batish, penyiksa, berarti terdapat sisi kekurangan pada nama tersebut. Berarti ini bukan nama Allah. Jika ada nama yang terdapat padanya sisi kekurangan, berarti itu bukan nama Allah. Al-batish, penyiksa. Al-ja'i, al-ja'i, yang datang, pendatang. Ini juga ada sisi kekurangan pada sifat al-ja'i ini. Dia bisa datang kepada sesuatu yang buruk, atau bisa datang kepada perkara yang jelek. Maka ini ada sisi kekurangannya. Jika nama itu ada sisi kekurangannya, maka itu bukanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala tayyibun fi sifatih. Dan dia subhanahu wa ta'ala maha baik dalam seluruh sifatnya. Fakullu sifatillahi ta'ala tayyibatun laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Maka seluruh sifat Allah itu baik seperti namanya. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada padanya kekurangan dari seluruh sisinya. Kemudian beliau akan membagi beberapa bagian tentang sifat-sifat Allah. Bahwa kesimpulannya yang akan beliau sebutkan setelah ini, Syekh Utsaimin akan menyebutkan, yaitu bahwa sifat Allah terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama, sifat Allah yang sempurna dari seluruh sisinya. Seperti Al-Qudrah, As-Sam', Al-Basar, mendengar, melihat, ini sempurna dari seluruh sisi. Sempurna dari seluruh sisinya. Maka sifat inilah kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Kemudian sifat Allah yang kedua, yaitu sifat yang tidak sempurna dari seluruh sisinya. Dia sempurna dari sebagian sisi dan tidak sempurna dari sebagian sisi yang lain. Sempurna dari sebagian sisi, jika kita lihat dari sisi ini sempurna. Tetapi jika kita lihat dari sisi yang lain, tidak sempurna. Seperti al-ghadab, marah. Seperti al-makr, berbuat tipu daya, berbuat makar. Ini juga sifat Allah. Nah, sifat Allah yang jenis kedua ini tidak sempurna dari seluruh sisinya. Dia sempurna hanya dari sebagian sisi. Jika kita lihat dari satu sisi, dia sempurna. Contohnya, jika kita melihat dari sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbuat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar kepada Allah. Orang-orang munafik yang berbuat makar kepada Allah, Allah mampu dan kuat untuk membalik, untuk berbuat makar juga atas mereka. Ini sisi baik dari sifat makar tersebut. Sempurna menunjukkan orang yang bisa membalas makar itu dengan makar yang lebih kuat, itu adalah orang yang sempurna. Tetapi jika makar ini ditempatkan pada bukan tempatnya, menjadi sifat yang tercela. Orang yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada dosa pada dia, kita buat makar terhadap orang tersebut. Ini sisi jelek dari sifat makar itu. Ini maksudnya satu sifat yang memiliki dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Jadi kita lihat dari sisi ini, maka sifat tersebut adalah sifat yang mulia. Menunjukkan sempurnanya orang yang memiliki sifat tersebut. Seperti al-makr tadi. Maka sifat yang kedua ini kita sifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut pada sisinya yang sempurna. Pada sisi yang sempurna saja. Dan kita tidak sifati Allah pada sisinya yang tidak sempurna. Ini pada jenis sifat Allah yang kedua. Allah bisa marah. Allah punya sifat marah. Ini bukan sifat yang jelek. Dari satu sisi, marah tersebut sifat yang sempurna. Sempurna dia. Dari satu sisi lain lagi, jika marah tersebut ditujukan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kemarahan, ini sifat kekurangan. Kemudian sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat yang ditujukan kepada Allah yang tidak ada sisi kesempurnaannya sama sekali. Maka ini tidak mungkin kita mensifati Allah dengan sifat tersebut. Sifat yang ketiga, yaitu sifat yang seluruh sisinya adalah sifat yang jelek. Seluruh sisinya tidak ada kebaikan padanya. Maka ini tidak disifati Allah dengan sifat tersebut. Inilah tiga bagian macam sifat Allah. Macam sifat Allah yang pertama, dan itulah sifat yang kita sifati Allah dengannya, yaitu sifat yang dari seluruh sisinya sempurna. Kemudian sifat yang kedua, sempurna dari satu sisi dan dari sisi yang lain tidak sempurna. Maka kita menetapkan sifat tersebut kepada Allah pada sisinya yang sempurna. Adapun sifat yang ketiga, yaitu sifat yang tidak ada sisi kesempurnaannya sama sekali, maka ini tidak kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Seperti apa contoh sifat yang ketiga? Yaitu seperti al-khiyanah, khianat. Khianat ini adalah sifat yang tidak sempurna dalam seluruh keadaan. Bahkan sifat kekurangan, sifat kurang, sifat jelek dalam seluruh keadaan. Yang namanya khianat, itu dari seluruh sisinya adalah sifat yang jelek. Baik, kita baca penjelasan beliau. Qala al-qudrah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qudrah, kekuatan, as-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, wa at-takallum, berbicara. Kullu hadhihi sifatun thayyibah yattasifu Allah taala biha. Sifat-sifat ini semuanya adalah sifat yang baik. Allah disifati dengannya. Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Ini jenis sifat yang pertama, yaitu sempurna dari seluruh sisinya. Al-Qudrah, kekuatan. Orang kuat. Jika orang kuat, sempurna. Sempurna dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha kuat. As-Sama, mendengar. Sempurna. Dan seluruhnya. Dan Al-Basar, demikian pula At-Takallum. Dan sifat-sifat yang semisalnya, yang dari seluruh sisinya adalah sempurna. Maka ini kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Kemudian wa hunaka minas sifati ma takunu kamalan fi halin wa naqsan fi halin. Dan di sana ada sifat-sifat yang ma takunu kamalan fi halin. Yang jika dipandang dari satu sisi, dia adalah sifat yang sempurna. Wa naqsan fi halin, dan jika dipandang dari satu sisi yang lain, dia adalah sifat yang tidak sempurna, yang kurang, sifat jelek. Nah, kata beliau, ini adalah sifat yang jenis kedua. Wa hadhihi sifatu la takunu jaizatun fi haqqillah, dan sifat ini tidak boleh di isbatkan, yakni la takunu jaizatun fi haqqillah wa la mumtani'atun ala sabilil itlaq. Sifat yang kedua ini, yang ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, ini tidak boleh diisbatkan kepada Allah dan tidak boleh dinafikan dari Allah secara mutlak. Secara mutlak. Kita tidak mengisbatkan sifat yang kedua ini kepada Allah secara mutlak. Demikian pula tidak kita nafikan dari Allah secara mutlak. Seperti misalnya Allah memiliki sifat al-makr. Kita tidak mengisbatkan bahwa Allah itu memiliki sifat pembuat makar secara mutlak. Tidak boleh. Allah memiliki sifat pembuat makar. Tidak boleh. Secara mutlak kita isbatkan kepada Allah. Demikian pula tidak boleh kita menafikannya dari Allah secara mutlak pula. Allah tidak memiliki sifat al-makar sama sekali. Ini juga tidak boleh. Tetapi apa yang wajib kita lakukan? Fala tuthbatu lahu subhanahu wa ta'ala. Fala tusbitu lahu subhanahu wa ta'ala ithbatan mutlaqan wala tunfa anhu nafyan mutlaqan bal la budda min at-tafsil. Maka kita tidak menetapkan sifat tersebut kepada Allah dengan secara mutlak, dan tidak pula kita nafikan secara mutlak, dikarenakan jika kita menetapkan sifat itu secara mutlak kepada Allah atau kita nafikan dari Allah secara mutlak, maka ini terdapat kekurangan. Maka pengitsbatan dan penafian secara mutlak ini terdapat sifat an-naqs di balik penafian dan pengitsbatan secara mutlak tersebut. Jadi kita mengitsbatkan Allah memiliki sifat makar secara mutlak, berarti terdapat pada sifat ini kekurangan pada sifat Allah, padahal yang namanya sifat Allah tidak ada kekurangan padanya sama sekali. Demikian pula jika kita menghilangkan, menafikan sifat tersebut dari Allah secara mutlak, berarti terdapat kekurangan juga. Allah tidak bisa berbuat membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar terhadap dia. Ini terdapat kekurangan juga. Oleh karena itu harus dirinci. Bal budda minat tafsir. Oleh karena itu harus dirinci. Fatajuzu fi hafil halil lati takunu kamalan. Maka boleh kita mengitsbatkan sifat Allah tersebut pada sisinya yang sempurna. Pada sisinya yang sempurna. Wa tamna'u fil halil lati takunu naqsan. Dan kita nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat tersebut dari sisinya yang kurang. Dari sisinya yang tidak sempurna. Contoh sifat yang kedua ini, yang memiliki dua sisi, baik dan buruk, yaitu al-makr, kal-makri, wal-kaidi, wal-khida'i, wa-nahwiha. Seperti makar, wal-kaid, tipu daya, al-khida', menipu. Ini sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan sifat tersebut, namun pada sisinya yang sempurna. Oleh karena itu, lihat. Kata beliau, li'annaha hina idzin, dikarenakan sifat-sifat tersebut tadullu ala anna fa'ilaha, menunjukkan bahwa fa'ilaha, bahwa yang memiliki sifat itu qadirun ala muqabalati aduwih, mampu untuk membalas makar dan tipu daya musuhnya. Bimithli fi'lihi, dengan perbuatan yang semisalnya, au asyad, atau lebih besar lagi. Ini menunjukkan sempurnanya orang yang memiliki sifat tersebut. Watakunu naqsan, dan sifat ini bisa juga menjadi sifat yang kurang. Di selain fi ghairi hadzal hal, di selain keadaan ini. Di selain keadaan ini. Seperti orang yang tidak berbuat apa-apa, kita menipu dia, kita berbuat tipu daya, berbuat makar terhadap dia, ini adalah sifat kurang. Oleh karena itu, lam yadhkurillah, lam yadhkurallahu min sifatihi ala sabiril itlaq. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sifat yang kedua ini, sifat yang jenis kedua ini secara mutlak, secara mutlak. Tetapi dia menetapkan sifat tersebut dengan mengikat fi muqabalati man yu'amilunahu. Allah menyebutkan sifat-sifatnya tersebut atas orang-orang yang melakukannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat al-kaid. Al-kaid yaitu tipu daya terhadap orang-orang yang menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wayamkuruna wayamkurullah. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Allah, berbuat makar, wa yamkurullah, dan Allah pun berbuat makar atas mereka. Wallahu khairul makirin, dan milik Allah lah sebaik-baik makar. Wa qawluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka orang kafir berbuat tipu daya terhadap Allah, wa akidu kaida, dan aku juga berbuat tipu daya kepada mereka. Wa qawluhu wa kaqawlihi, dan juga firman Allah, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wa qawlihi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat tersebut atas orang-orang yang berbuat kejahatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu membalas dengan yang semisalnya atau lebih asyad, lebih besar lagi dari yang mereka lakukan. Kemudian awa ammal khianah, adapun sifat yang ketiga, dan inilah sifat yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Wa ammal khianah, adapun sifat khianat, fala yasifullaha, fala yusafullahu biha. maka tidak mungkin Allah disifati dengan sifat khianat tersebut. Kenapa? Li'annaha naqsun bikulli hal, karena sifat khianah itu adalah sifat yang kurang dalam seluruh keadaan. Fala yusafullahu ta'ala bil khianah, oleh karena itu Allah tidak disifati dengan sifat khianat. Wa yadullu li hadha, dan yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, wa ayyuridu khianataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Dan jika mereka menginginkan untuk mengkhianatimu, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala sebelum itu. Fa amkana minhum, maka Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Allah tidak mengatakan fakhanullah, dan Allah membalas khianatnya kepada mereka, dan Allah berkhianat pula atas mereka. Tidak, tetapi Allah mengatakan fa'amkana minhum, dan menjadikanmu berkuasa atas mereka. Allah tidak menetapkan bagi dirinya sifat khianat, dikarenakan khianat itu sifat yang tercela dalam seluruh keadaan. Maka sebagian ucapan orang yang mengatakan bahwa Allah berbuat khianat terhadap orang-orang yang mengkhianati Allah, ini adalah ucapan yang batil. Dikarenakan sifat khianat itu adalah sifat yang jelek dari seluruh sisinya. Orang yang berbuat khianat tidak dibalas dengan khianat. Jika kita balas dengan khianat pula, berarti ini adalah sifat jelek. Maka kata Syekh di sini, sebagian ucapan yang mengatakan Allah berkhianat terhadap orang-orang yang mengkhianati Allah, ini adalah ucapan yang mungkar, fahish, ucapan yang keji. Yajibun nahyu anhu, wajib untuk dijauhi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sifatun dham, wa huwa wasfun dhammun, la yusafullahu bih. Dan itu adalah sifat yang tercela, tidak mungkin Allah disifati dengannya. Idzan sifatullahi ta'ala kulluha tayyibatun. Kesimpulannya bahwa sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang tayyibah, sempurna, baik. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahil mathalul a'la, dan milik Allah lah sifat-sifat yang sangat tinggi, sangat mulia. Ay al wasful a'la, yakni adalah sifat-sifat yang sangat mulia, min kulli wajhin, dari seluruh sisinya. Inilah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, wa kadzalika aidan huwa tayyibun fi af'alihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dalam perbuatannya. Fa af'alullahi ta'ala kulluha tayyibah, maka perbuatan Allah itu seluruhnya adalah baik. La yaf'alu illa khairan, dia tidak berbuat kecuali perbuatan yang baik. Wa taqaddama lana al-jawabu an qawlihi fil qadar, dan telah lalu pembahasan hal ini ketika kita membahas tentang permasalahan qadar pada hadis yang kedua, khairihi wa syarrihi. Fa af'aluhu kulluha khairun, maka kesimpulan dari ini semua bahwa perbuatan-perbuatan Allah seluruhnya baik. Wa ahkamuhu kadzalik, demikian pula hukum-hukumnya juga baik. Kadzalika kulluha mutadamminatun limaslahatil ibad, demikian pula seluruh perbuatan dan hukum-hukum Allah itu terkandung kemaslahatan hamba-hambanya. Fi ma'ashihim wa ma'adihim, dalam kehidupan dan akhirat mereka. Walidzalika fahiya thayyibatun shalihatun likulli zamanin wa makan, oleh karena itu hukum-hukum Allah itu seluruhnya baik dalam seluruh zaman, di seluruh zaman dan seluruh tempat, di seluruh waktu dan seluruh tempat dan seluruh keadaan. Hukum Allah itu tidak ada yang jelek. Baik di zaman-zaman tertentu, semua hukum Allah itu baik, berlaku di seluruh zaman dan di seluruh tempat, demikian pula di seluruh keadaan. Inilah faedah yang pertama dari hadis Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.